dulul waktu. Ini jadi tempat daripada suatu sholat adalah al-waqt. Pada waktu ini. Dikerjakan pada waktu ini. Dan kalau begitu, kalau sholat tidak pada waktu ini, ya, tidak bisa. Belum tentu. Jika ada udur, kita seperti tadi. Namun sholat harus masuk waktu. Kalau belum masuk, maka tidak sah. Mutlak. Tidak sah. Kecuali apabila ini jamak, takdir, yang belum masuk pada waktu ini, perkara yang dikecualikan dengan ada kita yang dipahami tentang jamak takdir, sebagaimana Nabi Muhammad SAW jamak takdir ketika berkumpul di Arafah, di Qur'an Azam, dan di Olangkaran dan Qur'an Azam di waktu dulu. Kemudian kita lanjutkan, wajhada yajibu an ta'rifa al-farqa baina qawli al-ulama. Oleh karenanya wajib untuk Anda mengetahui perbedaan antara yang disebutkan oleh ulama di syarhu ulul waqti wa baina qawlihim fi salatul jum'ah di syarhu ulul waqti. Oleh karenanya sebenarnya kita tahu semua kami jelas. Dan salah satu yang terakhir menurut penting adalah ya, rukun iman adalah rukun Islam. Dan yang telah rukun Islam yang terpenting ya, setelahnya ada baik, setelah empat, dan sholat tidak ilmu. Dan Rasul memerintahkan kita untuk sholat seperti sholat yang lalu. Perlu dan malah ayat yang terpenting. Bukan seperti sholat yang lalu. Maka bagaimana kita mengetahui sholat yang lalu? Jadi ini disebutkan oleh beliau, hendaknya untuk ketahui perbedaan antara istilah ulama jika mengumpul uang diperkenankan masuknya waktu wabaina qawli fi salatil jum'ah, perbedaannya dengan ucapan para ulama berkenaan berkaitan tentang salat Jumat jika waktunya al-waqt diperkenankan dalam salat Jumat adanya waktu, ada waktu yang bukan masuknya waktu. Apa bedanya? Al-Jum'ah itu tidak sampai sumpah dan waktu yang berselamat. Karena salat Jum'ah tidak sah jika dikerjakan sudah habis waktu ini. Jabatan apa? Seorang ya, misalnya ketiduran semua atau menginginkan semua yang tidak mengerjakan salat Jum'ah. Ada yang menjadi pemerangan atau yang lainnya. Ataupun apa semua. Sehingga tidak dikerjakan salat Jum'ah. Maka setelah dari atas, bukan kemudian mereka kosong ke sholat Jumat, kemudian kosong dapat sore. Nah, ya. Maka tidak mereka mengkosong, kemudian atas. Nah, ini mengkosong sore, dan melaksanakan sholat atas. Berbeda dengan sholat Jumat yang lain, ada pun Jumat. Maka harus pada waktu ini. Kalau tepat, kalau ketiduran gimana? Sama. Ketiduran tidak boleh sama ketiduran, ya di mana bisa di mana. Atau lupa, atau tidak baca aja. Setelah habis waktunya, setelah habis waktunya, dan maka seorang tiduran misalnya tiba-tiba bangun setengah dua, tapi capek ya, kemudian bangun setengah dua. Maka dia sholatnya terukur, dia sholatnya terukur, bukan cuma dua rumah, baru dia tidak, dia berkhutbah, dia tahu dia tidak mengikuti Jumat bersama jemaah, dan itu. Maka ini penting. Adapun pada sholat Jumat, boleh kita katakan termasuk syarat sholat pada sholat Jumat adalah al-waqt, artinya waktu masuk atau pada waktu ini. Ada pun syarat sholat umuman adalah dhuhur waktu. Dan apa lima yang disebutkan sholat karena selain sholat Jumat maka sah jika dikerjakan setelah dari waktunya tidak akan ada kesimpulan ada umur bukan sengaja. Saya tak sholat kalau begitu karena sah sholat setelah dari waktunya. Jadi saya tak sholat selepas waktu tidak ada boleh kalau ini hanya. Nah, dan tidak sah. Tidak sah dan tidak boleh. Namun jika ada umur, maka tetap sah. Umur itu lepas waktu. Ini sholat-sholat saya lepas. Wajdalilu ala anna dhuhur al-waqti syartus salat. Apa dalilnya? Bahwasanya masuknya waktu adalah termasuk syarat salat. Adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 103. Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah

memperhatikan, jika tidak memperhatikan umat, maka kami benar-benar mengenai semuanya akhir-akhir. Dan kemudian berkenaan tentang permasalahan menghidupkan sunnah, ini akan kita tambah dan kita agak ada di bawah kita. Karena kabar itu langsung posisinya